Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الأحبة الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita pada pertemuan yang lalu Syekh telah menyebutkan tentang apa itu syirk al-akbar. Dan beliau menyebutkan beberapa jenis-jenis dari syirk al-akbar. Di mana para ulama rahimahumullah ta'ala mereka menyebutkan bahwa kita seorang muslim sepantasnya bagi dia untuk memperhatikan permasalahan syirk al-akbar, mempelajari syirk, mempelajari kesyirikan agar dia tidak terjatuh di dalamnya. Terlebih lagi di zaman kita sekarang ini, zaman yang dimana kesyirikan merupakan suatu perkara yang tersembunyi, tidak diketahui oleh sebagian besar dari kaum muslimin apa itu kesyirikan. Terlebih lagi ditambah lagi di sana ada orang-orang yang mereka mengganti, menjuluki kesyirikan-kesyirikan, ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan kesyirikan dengan nama selain kesyirikan. Mereka membaguskan nama-namanya, mereka mengganti perbuatan-perbuatan seperti beribadah di sisi kuburan, berdoa kepada para wali itu sebagai apa, ziarah kepada para wali dalam rangka agar manusia mereka tidak menjauhi perbuatan tersebut, justru berbondong-bondong untuk mengikuti perbuatan tersebut dalam keadaan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak hal yang lainnya yang mereka mengubah nama dari perbuatan-perbuatan tersebut, menggantinya selain daripada nama kesyirikan. Ayuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena sepantasnya bagi kita seorang muslim untuk merasa takut, dalam dirinya harus ada rasa takut terjatuh, jangan sampai dia terjatuh di dalam perbuatan syirik. Tidak merasa aman, tidak merasa aman, tidak akan pernah terjatuh di dalam perbuatan tersebut, tidak menyatakan bahwa dirinya tidak akan terjatuh dalam perbuatan kesyirikan syirkul akbar, merasa bahwa dirinya adalah orang yang memiliki keimanan yang kuat sehingga dia tidak merasa takut akan hati yang dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengambil contoh, harus bagi kita menjadikan teladan pada Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dimana beliau itu merasa takut atas dirinya terjatuh di dalam kesyirikan, takut bahwasanya keturunan beliau terjatuh di dalam kesyirikan, sehingga beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah ya Allah, jauhkanlah diriku dan jauhkanlah anak-anakku dari menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Ibrahim alaihi salatu wassalam takut akan dirinya terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh di dalam menyembah kepada selain Allah. Bagaimana lagi dengan kita? Maka kita sepantasnya bagi kita untuk mempelajari ilmu at-tauhid, mempelajari kebalikan daripada tauhid yaitu kesyirikan, agar kita waspada, agar kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terjatuh di dalam perkara tersebut. Jangan merasa bosan ketika ada pelajaran yang terus mengulang dalam perkara ini, perkara tauhid. Jangan sampai terbetik dalam benak kita bahwa lagi-lagi apa? Pelajaran at-tauhid. Lagi-lagi pelajaran at-tauhid. Namun sepantasnya bagi kita untuk senantiasa terus-menerus mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu at-tauhid agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Kemudian beliau melanjutkan dan mengatakan, ma huwa syirkul asghar? As-su'al, ma huwa syirkul asghar? Setelah beliau menanyakan tentang apa itu syirik al-akbar, beliau pun menanyakan apa itu syirik al-asghar, syirik yang kecil. Maka setelah beliau rahimahullah ta'ala menanyakan tentang syirik al-akbar alladhi, yang dimana syirik akbar itu menafikan keimanan secara keseluruhan, syirik al-asghar ini dia menafikan kesempurnaan iman, menafikan kesempurnaan al-iman. Maka apa itu syirik asghar? Qala al-jawab, jawabannya adalah, huwa yasirur riya ad-dakhil fi tahsinil amal al-muradu bihillah ta'ala. Yani beliau menjawabnya dengan menyebutkan beberapa jenis-jenis daripada syirik asghar. Maka apa itu? Yaitu ringannya riya, ini sedikitnya riya yang masuk di dalam ibadah, atau ya seperti dia membaguskan amalan al-murad bihillah, yang amalan tersebut harusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya dia memperbagus amalannya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, masuk padanya sedikit daripada ar-riya, yaitu ingin dilihat oleh orang lain. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Rabbnya, yakni menginginkan jannah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan janganlah dia berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan tersebut seseorang pun. Yani beliau memaksudkan di sini dengan membawakan dalil ini bahwa tidak mengharapkan sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan amalan soleh tersebut. Tidak ingin dilihat, tidak ingin didengar, tidak karena ingin dikatakan seorang ahlul ibadah, tidak ingin dikatakan bahwasanya dia adalah orang yang pandai membaca Al-Quran, tidak ingin agar dikatakan dia orang yang karim, dermawan, yang suka memberikan sedekah. Tidak. Namun dia orang yang dia akan mendapatkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di jannah adalah mereka yang beramal amalan saleh, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafa alaikum syirk al-asghar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu perbuatan yang paling tersembunyi, ma akhafu alaikum, yang aku takutkan terjadi atas kalian, yaitu asyirk al-asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ar-riya. Apa itu syirik kecil? Yaitu ar-riya. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar dilihat oleh orang yang lain. Thumma fassarahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan sabda beliau, yaqumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yura min nadari rajulin ilaihi. Nah, apa itu ar-riya? Beliau mencontohkan seseorang itu dia bangkit menunaikan salat, kemudian dia memperbagus salatnya, memperindah salatnya, sujudnya diperbagus bentuknya, rukuknya diperbagus, diperindah, disempurnakan, berdirinya diperlama, bacaan-bacaan Al-Qur'annya diperindah. Lama yara min nadri rajulin ilaihi. Kapan dia melakukan hal tersebut? Kapan disebut itu? Yaitu ketika dia melihat ada pandangan orang lain kepadanya. Yani berarti dia memperbagus, memperindah amalan salat dia karena ada orang yang melihat. Karena ada orang yang melihat. Wa min dzalikal halfu bi ghairillahi kal halfi bil aba'i wal andadi wal ka'bati wal amanati wa ghairiha. Kemudian beliau melanjutkan menyebutkan jenis-jenis perbuatan syirik asghar yang lainnya. Termasuk dari syirik asghar adalah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti bersumpah dengan bapak, dengan orang-orang tua. Wal andad, atau bersumpah dengan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau bersumpah dengan nama Ka'bah. Atau bersumpah dengan amanah. Wa ghairiha, dan yang selain daripada itu. Bersumpah dengan nabi-nabi, nama Nabi Muhammad ataukah para nabi-nabi yang lainnya. Ini termasuk di dalam syirik kecil. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad. Janganlah kalian bersumpah dengan menggunakan nama bapak-bapak kalian, jangan pula nama ibu-ibu kalian, begitu pula tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu wal ka'bati walakin qulu wa rabbil ka'bah. Janganlah kalian mengatakan wal ka'bah, demi Ka'bah. Namun katakanlah wa rabbil ka'bah, demi Rabbnya Al-Ka'bah. Ini yani demi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu illa billah. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, demi amanah, maka bukan dari golongan kami. Qala wa man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa di antara pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah berbuat kesyirikan. Wa fi riwayatin wa asyraka. Dalam riwayat yang lain dengan menggunakan kata waw, yakni telah kafir dan berbuat kesyirikan. Wa minhu qawluhu ma syaa Allah wa syi'ta. Nah, kemudian di antara syirik asghar pula perkataan kita ma syaa Allah wa syi'ta. Yakni sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ladzi qala dzalika, kata Allah subhanahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengatakan hal tersebut kepada beliau. Yani ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan apa kehendak Allah dan kehendakmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja'altani lillahi niddan bal masya Allah wahdah. Apakah engkau menjadikanku tandingan kepada selain Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Namun katakanlah apa? Masya Allah saja. Hanya kita hanya boleh mengatakan apa? Masya Allah. Wa minhu qawlu laulallahu wa anta. Di antara syirik kecil juga adalah perkataan laulallahu wa anta. Kalau bukan karena Allah dan karenamu. Wa mali illa Allah wa anta, dan tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau. Ini pun tidak, ini termasuk adalah syirik kecil. Wa ana dakhilun ala Allahi wa alayka wa nahwi dhalika, dan aku masuk di dalam perlindungan Allah atau di dalam kehendak Allah dan kehendakmu dan yang semisal dengannya. Qala sallallahu alaihi wasallam Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqulu ma sya Allah wa sya'a fulan, janganlah kalian mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, apa sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu masya Allah thumma sya'a fulan, namun katakanlah masya Allah kemudian sya'a fulan, yakni kehendak sesuai dengan kehendak Allah kemudian setelah itu kehendak fulan. Qala ahlul ilm wa yajuzu laulallahu thumma fulan wala yajuzu laulallahu wa fulan. Berkata ahlul ilmi, boleh kita mengatakan laulallah, kalau bukan karena Allah kemudian fulan, dan tidak boleh kita mengatakan kalau bukan karena Allah dan fulan. Yani perbedaan antara, nanti ada perbedaan antara kata waw dan kata thumma. Maka di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan beberapa jenis daripada syirik asghar. Sebelum kita masuk kepada itu, di sana ada disebutkan oleh para ulama tentang perbedaan, beberapa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar dan syirik asghar. Perbedaan yang pertama yang disebutkan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwasanya syirik akbar itu menafikan keimanan secara keseluruhan. Artinya dia hilang keimanannya semua ketika dia telah, ketika dia melakukan apa? Kesyirikan dengan syirik yang akbar. Adapun kesyirikan syirik asghar itu tidak menafikan secara keseluruhan, namun menafikan apa? Kamalal iman, kesempurnaannya iman. Berarti imannya tidak sempurna. Ini perbedaan pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari agama al-Islam. Adapun asghar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Yang ketiga, syirik akbar itu pelakunya ketika mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni perbuatan tersebut, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Inna Allah yaghfiru ayyi syuraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan jika seseorang mati meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan dan dia tidak bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Adapun syirik asghar, jika seseorang meninggal dalam keadaan dia berbuat kesyirikan, yakni syirik asghar, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti pelaku dosa besar. Seperti pelaku dosa besar, mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Namun jika Allah menginginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dosa-dosa mereka. Kemudian syirik akbar, perbedaan selanjutnya adalah syirik akbar itu menggugurkan amalan secara keseluruhan. Menggugurkan amalan secara keseluruhan. Adapun syirik asghar tidaklah membatalkan atau menggugurkan amalan kecuali amalan yang tercampur di dalamnya kesyirikan tersebut. Jadi misalnya seseorang berbuat kesyirikan, dia menyembah kepada, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah kepada selain Allah, maka gugur semua amalan-amalan yang telah lalu. Dari sholatnya, dari puasanya, dari hajinya, dari sodakohnya, dari amalan-amalan yang telah dia lakukan, maka gugur semua amalan tersebut. Adapun ketika seseorang berbuat kesyirikan, syirik asghar, misalnya seseorang sholat kemudian dia memasukkan riya dalam sholatnya, sholat tersebut tercampur dengan riya, maka yang gugur hanyalah sholat itu tersebut. Adapun amalan-amalan yang sebelumnya yang tidak ada kaitannya dengan hal tersebut, maka tidaklah gugur. Kemudian syirik akbar itu pelakunya khalidun mukhalladun finnar, pelakunya itu kekal di dalam neraka. Pelakunya kekal di dalam neraka. Adapun syirik asghar, yaitu dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan, maka akan diampuni, tidak kekal di dalam neraka. Jika Allah Subhanahu wa taala akan kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia dan langsung memasukkan dia ke dalam surga. Jika tidak, maka seperti ashabul kabair, seperti pelaku dosa-dosa besar, diadab sesuai dengan dosa yang dia lakukan, kemudian setelah itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam jannah. Adapun pelaku syirik akbar, maka kekal di dalam neraka. Yang terakhir adalah perbedaan, di antara perbedaan dari syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar itu menghalalkan darah dan pelaku syirik akbar halal darah, dan adapun asghar tidak. Adapun syirik asghar tidak makan hartanya. Namun itu pun tentu dengan syarat-syarat yang lainnya. Kemudian pula sebagai tambahan faedah bahwasanya para ahlu sunnati wal jamaah mereka bersepakat bahwa syirik asghar itu di atas al-kabair, di atas dosa besar. Artinya lebih besar dosanya dibandingkan dosa-dosa besar yang disebutkan dalam syariat. Ini al-kabair itu duna syirik al-asghar. Dosa-dosa besar dari membunuh dan yang lainnya, mencuri dan yang lainnya, itu semuanya di bawah syirik asghar. Karena sebagaimana dalil dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan. Kemudian pula sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini yang telah kita baca tadi, ketika beliau menyebutkan beberapa jenis-jenis daripada kesyirikan, maka para ulama membagi syirkul asghar itu menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian. Sebagaimana syirik akbar pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bahwa dibagi menjadi apa? Beberapa kesyirikan. Maka syirik asghar pun dibagi menjadi dua bagian. Dua jenis. Jenis yang pertama itu disebut dengan syirkun fil iradah wan niyah. Syirik dalam permasalahan niat dan keinginan hati, dan disebut pula dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang apa? Tersembunyi. Ini jenis yang pertama. Masuk di dalamnya itu ar-riya dan sum'ah. Masuk di dalamnya ar-riya, yaitu beribadah agar ingin dilihat oleh orang yang lain. Kemudian pula sum'ah, yaitu membaca Al-Quran agar ingin didengar oleh orang yang lain. Kemudian jenis yang kedua yaitu syirkun fil alfadhi wal af'al. Syirik kecil dalam apa? Lafaz dan perbuatan. Ini disebut dengan disebut juga dengan apa? Syirk al-jali atau syirk al-zahir, syirik yang tampak. Nah, adapun jenis yang pertama, maka ini seperti yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala, yaitu riya, yasirur riya ad-dakhil fi tahsinil amal al-muradu billahi taala, yaitu riya yang sedikit yang masuk di dalam apa, amalan seseorang, sehingga kemudian dia membaguskan amalannya, memperindah amalannya agar dilihat oleh orang lain. Nah, ini adalah kesyirikan yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut terhadap para sahabatnya terjatuh di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi yang disebutkan oleh Syekh di sini, akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar wa huwa riya. Perkara yang tersembunyi yang aku takutkan atas kalian terjatuh dalamnya adalah asyirk al-asghar, yaitu ar-riya. Ini di mana Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitab beliau Fathul Majid beliau menyebutkan, idza kana hadha syirk al-asghar makhufan ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kamali imanihim wa azimi amali ilmihim wa amalihim. Nah, fa kaifa la yakhafuhu biman huwa dunahum fil ilmi wal iman bimaratib. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala, jika seandainya syirik asghar ini, yakni perbuatan riya ini, merupakan perbuatan yang ditakuti oleh para sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditakutkan terjadi pada para sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana bersamaan dengan sempurnanya keimanan mereka, kemudian apa, azimu ilmihim, agungnya atau besarnya keilmuan dan amalan mereka, fa kaifa la yakhafuhu biman huwa dunahum, maka bagaimana bisa ada orang yang di bawah mereka itu tidak takut terhadap perbuatan kesyirikan ini. Dari segi, yakni di bawah mereka dari segi al-ilmu, dari segi keimanan, jauh berada di bawah mereka beberapa derajat, tidak takut apa akan hal tersebut. Maka bagi kita untuk waspada, bagi kita untuk apa? Waspada, jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan ini. Karena mungkin terkadang kita tidak menyadari kita melakukan suatu amalan, kemudian tiba-tiba datang orang yang mungkin kita kagumi, orang yang mungkin kita mengangkat kepala kita kepada mereka, Kemudian apa? Kita memperbagus amalan kita agar mendapatkan apa? Sisi baik dari orang tersebut. Nah, maka kenapa dinamakan pula apa? Syirik ini sebagai syirkul khafi? Karena berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hatinya. Sehingga tidaklah perkara hati yang dia ketahui kecuali hanyalah apa? Dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya yang terlihat oleh manusia, namun untuk permasalahan niat, keikhlasan dan yang semisal dengannya dalam permasalahan hati, maka ini yang hanya dia yang mengetahui hanyalah dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis syirik yang pertama. Adapun syirik yang kedua, syirik asghar yang kedua, jenis yang kedua adalah syirkul jali adh-dhahir. Syirik yang tampak dan yang tampak al-muta'alliq bi al-fadhin wal af'al. Yang berkaitan dengan apa? Lafaz-lafaz dan perbuatan-perbuatan. Dan perbuatan apa? Perbuatan. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh di sini diantaranya adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula mengatakan laulallah, masya Allah wa syi'ta, mengatakan sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Kemudian pula diantaranya adalah laulallah wa anta, kalau bukan karena engkau, karena Allah dan engkau, maka aku akan begini dan begitu. Ini merupakan apa? Ucapan-ucapan yang terjatuh di dalamnya, terjatuh seseorang dalam kesyirikan. Adapun apa? Al-half bighairillah, maka kesyirikan-kesyirikan ini, kesyirikan-kesyirikan ini, yakni syirik asghar ini pun dia merupakan wasilah kepada syirik al-akbar. Kepada apa? Syirik al-akbar. Perbuatan-perbuatan kesyirikan ini maka tergantung niat dari pelakunya. Bisa jadi dengan niat dan maksud dari pelaku tersebut dia tidak hanya terjatuh dalam syirik asghar, namun justru dia terjatuh di dalam apa? Syirik akbar. Contohnya dalam riya, maka seseorang akhirnya memurnikan niat dari ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi pada orang-orang munafik, yang mereka sholat, mereka berpuasa, mereka bahkan ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beramal dengan amalan-amalan yang zahir, namun apa? Niat mereka untuk keselamatan dunia mereka, untuk keselamatan apa? Harta dan nyawa mereka. Sehingga mereka pun menyembunyikan apa? Kekufuran. Maka ini termasuk dari syirik akbar. Terjatuh dia dalam apa? Syirik asghar, akbar. Adapun jika seseorang dia riya, kemudian apa? Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bersamaan dengan itu dia pun menginginkan agar orang lain melihat apa yang dia lakukan, melihat ibadah yang dia lakukan, melihat sholat yang dia lakukan, mendengar bacaan Al-Quran yang dia lantunkan. Nah, seperti itu. Maka ini terjatuh dalam apa? Syirik asghar. Adapun dalam syirik lafadz, contohnya adalah seseorang bersumpah dengan nama selain Allah, namun dia mengagungkan sesuatu yang dia sumpahi itu seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau bahkan lebih. Maka ini apa? Dia telah mencapai syirik akbar. Dia bersumpah dengan misalnya nama, dengan nama, nama sesembahan selain Allah. Kemudian apa? Dia mengagungkan sesembahan itu, mengagungkan apa? Sesembahan tersebut lebih dari pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika tidak, yakni dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersumpah dengan seperti dengan selain Allah karena bukan karena pengagungan yang lebih seperti itu, maka ini terjatuh dalam syirik asghar. Adapun perkataan masya Allah wa syi'ta, perkataan masya Allah wa syi'ta, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini, aj'altani lillahi niddan bal masya Allah wahdah, ini merupakan hadis Rasulullah, la taqulu wal ka'bati walakin qulu rabbil wa rabbil ka'bah. Yani hadisnya apa? Qutailah. Hadisnya Qutailah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, innakum tusyrikuna, innakum turaddiduna, taquluna wal ka'bati wa taquluna masyaallah wa sya Muhammad. Yani seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan bahwa kalian itu telah berbuat kesyirikan. Kalian mengatakan apa? Bersumpah dengan nama Ka'bah, wal Ka'bah. Kalian mengatakan masyaallah wa sya Muhammad, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apa? Memerintahkan kepada kami, kata Qutailah, dan mengatakan apa? Wala taqulu wal Ka'bah walakin qulu wa rabbil Ka'bah. Janganlah kalian mengatakan wal Ka'bah, namun katakanlah wa rabbil Ka'bah. Wala taqulu masyaallah wa syaa Muhammad walakin qulu masyaallah wahda. Janganlah kalian mengatakan apa masyaallah dan wa syaa Muhammad dan syaa Muhammad, namun katakanlah apa masyaallah wahda. Masyaallah wahda. Nah, kemudian ini apa soal lanjutan, ini merupakan soal yang masih berhubungan dengan ini. Mal farqu bainal waw wa thumma fi hadhihi al-alfaz? Apa perbedaan antara waw dan thumma dalam lafaz-lafaz ini? Yaitu ketika kita mengatakan kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena Allah dan engkau, aku akan tertimpa musibah misalnya. Ini merupakan syirik kecil, syirik asghar. Mengatakan tersebut yang diperbolehkan sebagaimana kata Syekh di sini adalah menggunakan kata thumma. Laulallahu, kalau bukan karena Allah, kemudian karena engkau, maka aku akan tertimpa musibah. Maka apa perbedaannya? Ini dipelajari dalam ilmu nahwu. Li'anna al-athf bil waw yaqtadi al-muqaranah wa at-taswiyah. Fayakunu min man qala ma syaa Allah wa syi'ta qarinan masyi'atal 'abd bi masyi'atillah ma musawiyan biha. Nah, ketika karena kalau kita menggunakan athf dengan menggunakan kata waw atau dan, maka mengharuskan muqaranah, penyandingan, wa taswiyah, persamaan, sehingga apa, ketika seseorang mengatakan masya Allah kemudian wasyi'ta, itu dia menyandingkan masyiah, apa, keinginan hamba dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam satu level yang sama. Bi khilafil ataf bi thumma, berbeda dengan menggunakan ataf dengan thumma atau kemudian. Al muqtadhiyah lit tab'iyyah, faman qala ma syaa Allah thumma syi'ta faqad aqarra bi anna masyi'atal ab tabi'atan li masyi'atillah ta'ala la takunu illa ba'daha. Nah, ketika seseorang mengatakan ma syaa Allah kemudian syi'ta, yakni sesuai kehendak Allah, kemudian setelah itu kehendakmu, maka sungguh dia telah menetapkan bahwa keinginan hamba, masyiah hamba, itu mengikuti masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah masyiah hamba itu terjadi setelah masyiah Allah Subhanahu wa taala, seperti kama qala ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah yang apa diinginkan kecuali diinginkan oleh Allah kecuali keinginan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang mereka inginkan keinginan yang mereka inginkan kecuali di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal baqiyah. Begitu pula apa? Selanjutnya. Karena seperti yang kita pelajari dalam ilmu nahwu, bahwasanya ataf itu apa, waw, ketika menggunakan kata waw dan atau dan, itu memberikan faedah mutlakul ataf, mengikutkan secara mutlak, wal ishtirak, dan apa, persekutuan, tidak memberikan makna tartib atau berurutan atau ta'khib atau datang setelahnya. Maka ketika kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta, maka kita menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, atau menyamakan kehendak makhluk itu setara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita mengatakan laulallah wa anta, misalnya kalau bukan karena Allah dan engkau, maka ini kita menyamakan antara kehendak Allah dan apa, antara Allah dan seorang hamba. Berbeda ketika kita menggunakan kata thumma, kemudian. Karena thumma itu dia memberikan makna at-tartib, berurutan. Tidaklah yang datang sebelumnya apa, sesuatu yang datang sebelum thumma itu lebih duluan dibandingkan yang setelah thumma. Maka ketika kita mengatakan, contohnya misalnya jaa Muhammadun wa Amrun. Ketika kita mengatakan jaa Muhammadun wa Amrun, telah datang Muhammad dan Amr. Maka di sini kita tidak menafikan bahwasanya mereka itu datang bersamaan. Atau kita pula tidak menafikan bahwasanya mereka itu datang sendiri-sendiri. Karena waw tidak memberikan makna tersebut. Berbeda dengan ketika kita mengatakan jaa Muhammad thumma Amr. Telah datang Muhammad kemudian Amr, maka menunjukkan bahwa Muhammad itu datang duluan, kemudian apa, setelah itu datangnya Amr. Adapun sebelumnya itu tidak memberikan makna seperti ini. Namun bisa jadi Amr datang duluan, bisa jadi apa, Muhammad datang duluan, bisa jadi mereka datang bersamaan, bisa jadi mereka datang apa, dengan tempuh waktu yang lebih lama. Oleh karena itu ketika kita memberikan apa, masyiah kepada memberikan apa, mengatakan Masya Allah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengatakan dengan mengenakan waw dan keinginanmu, maka ini sama saja apa, meratakan atau menyamakan keinginan Allah itu sama dengan keinginan makhluk. Berbeda dengan menggunakan kata thumma, kemudian, menunjukkan bahwa masyiah Allah itu di bawah apa, masyiah hamba itu mengikuti masyiah Allah. Sesahamba bisa berkehendak, namun semua itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa, berhati-hati kita dalam mengatakan hal-hal tersebut. Karena terkadang kita mungkin misalnya terlepas dari sebuah musibah, sehingga apa, terhindarkan dari sebuah musibah karena sebab seseorang misalnya, karena sebab fulan, kemudian kita mengatakan apa, Masya Allah wa syi'ta, atau mengatakan laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan karena engkau, maka ini terjatuh dalam syirik kecil. Adapun jika dia menyandarkan masyiah tersebut hanya kepada hamba, atau apa, sebab itu hanya kepada hamba, maka ini terjatuh dalam apa, dan menafikan masyiah Allah dan sebab datangnya dari Allah, maka ini merupakan apa, syirik akbar. Ini merupakan syirik akbar ketika dia mengatakan bahwasannya kalau bukan karena engkau aku akan tertimpa musibah, kemudian dalam hatinya dia menafikan Allah, dia memurnikan bahwasannya sebab itu hanyalah sebab selamatnya dia dari musibah tersebut karena apa, fulan tersebut, maka ini terjatuh dalam syirik akbar. Namun ketika dia mengatakan bahwa laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan engkau, maka ini apa, dia terjatuh dalam syirik asghar. Maka yang boleh kita lakukan adalah menggunakan kata thumma atau kemudian. Kalau bukan karena Allah, kemudian karenamu, maka ini hal yang tidak mengapa. Maka ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.